تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضا لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. آج سے ہم تفسیر شروع کریں گے. Mulai hari ini kita akan memulai pelajaran tafsir. یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت yang baru saja saya tilawatkan، یہ آیت آیت استخلاف کہلاتی ہے. Dinamakan آیت استخلاف. یہ سورہ نور کی آیت ہے. Ini adalah آیت dari سورہ نور. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، di dalam آیت ini اللہ تعالیٰ berfirman کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ dari antara kalian yang orang dari antara kalian جو ایمان لائے اور انہوں نے مناسب حال عمل کیے وعدہ کیا ہے، telah berjanji dari antara kalian yang beriman dan yang berdasarkan imannya mereka beramal، کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، maka pasti untuk mereka akan di akan dijadikan khalifah di antara mereka di bumi ini، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، sebagaimana dia telah menjadikan khalifah bagi orang-orang sebelum mereka، اور وہ ضرور ان کے دین کو تمکنت بخشے گا، dan dia yaitu khalifah itu pasti akan menguatkan agamanya، اس دین کو جو وہ ان کے لیے پسند کرتا ہے، agama yang Allah Ta'ala sukai، اور وہ ان کے خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا، dan dia akan menggantikan kondisi ketakutan dengan keamanan، وہ میری عبادت کریں گے، dia mereka akan beribadah kepada padaku، اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، dan dia tidak akan berbuat syirik kepadaku dengan siapapun، اور جو کوئی اس کے بعد انکار کرے، dan siapapun yang setelah itu ingkar، وہ نافرمانوں میں سے ہوگا، dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ingkar. یہ آیت ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے. آیت ini mengandung satu nubuatan جو امت مسلمہ کے ساتھ yang berhubungan وعدہ کیا گیا ہے، yang berhubungan yang dijanjikan kepada umat Islam، کہ اگر امت مسلمہ ایمان پر قائم رہے گی اور مناسب حال عمل کرے گی، jika umat Islam beriman kemudian mereka beramal saleh sesuai dengan kondisi، تو انہیں زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، maka bagi mereka akan dijadikan khalifah di muka bumi. چنانچہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، dikarenakan ini adalah janji Allah Ta'ala، اور مشروط وعدہ ہے، dan janji yang memiliki syarat. اگر امت مسلمہ ایمان پر قائم نہیں رہتی، jika umat Islam tidak memiliki iman lagi، اور مناسب حال عمل نہیں کرتی، dan tidak beramal sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesuai، تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس وعدے کو واپس لے لے گا، maka Allah Ta'ala juga pasti akan mengambil kembali janjinya ini، akan menarik kembali janjinya ini. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو مضمون بیان فرمایا ہے، topik yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini، وہ خلافت کا ہے، dia adalah khilafat. پس پہلی بات اس میں یہ ہوگی، maka yang pertama-tama inilah yang akan yang ada atau yang akan terjadi، کہ امت مسلمہ خلافت پر ایمان لاتی رہے گی، yaitu orang umat Islam akan senantiasa beriman kepada khilafat ini. Yahan aam iman ki baat bhi ho sakti hai, lekin mazmoon ke itbar se iman bil khilafat ka zikr zyada mauzu hai. Di sini bisa juga diartikan sebagai iman secara umum, keimanan secara umum, tetapi berdasarkan ayat ini yang lebih cocok adalah keimanan tentang akan berdirinya khilafat ini. Dusri baat ya. Yang kedua difirmankan wa amilus salihat, yaitu wa amilus salihat. Iska tarjumah maine munasibe hal amal karne wala bataya hai. Saya menerjemahkan wa amilus salihat ini adalah dengan beramal soleh sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Baz log iska tarjumah nek amal bhi karte hain. Sebagian orang menerjemahkan ayat tadi dengan amal soleh. Nek amal aur munasibe hal amal mein farq hai. Amal soleh dan amal yang sesuai dengan sikon itu berbeda. Munasibe hal amal se mazmoon mazid wasi ho jata hai. Yang dimaksud dengan amal yang sesuai dengan sikon ini lebih luas. Isliye jamaate ahmadiya jahan bhi amale saleh ka zikr aata hai uska tarjuma munasibe hal amal karti hai. Oleh karena itulah di mana saja ditemui kalimat wa amil solihati, jemaat Ahmadiyah senantiasa menerjemahkannya adalah dengan kalimat beramal sesuai dengan situasi dan kondisi. Nek amal bahut se hain. Amal yang baik itu banyak sekali. Namaz padhna bhi nek amal hai. Salat juga adalah pekerjaan yang baik, amal yang baik. Khuda Taala ka zikr karna bhi nek amal hai. Mengingat Allah Taala atau berzikir kepada Allah Taala pun adalah amal yang baik. Quran Karim ki tilawat karna bhi nek amal hai. Menilawatkan Al-Quran Karim juga adalah amal yang baik. Logon ki khidmat karna bhi nek amal hai. Menghidmati manusia juga adalah amal yang baik. Apne jism ki hifazat ke liye aaram karna aur khana khana aur khelna ye bhi nek amal hai. Makan, minum, kemudian bermain untuk menjaga diri, untuk menjaga kesehatan juga adalah amal yang baik. Apne ilm ko wasi karne ke liye mutala karna bhi nek amal hai. Kemudian mutala'ah juga adalah amal yang baik untuk mengembangkan ilmu kita. Lekin ye nek amal munasibe hal us waqt banenge. Amal yang baik ini akan dikatakan sebagai munasibe amal atau amal yang sesuai situasi dan kondisi pada saat jab inko hum sahi waqt par ada karenge, yaitu ketika kita melakukannya pada saat yang tepat. Masalan sebagai contoh, khana khane ka waqt hai to hum padhai shuru kar de. Ketika tiba waktu untuk makan, kemudian kita malah mulai belajar. Padhai ka waqt hai to hum khelna shuru kar de. Ketika mulai belajar kita malah bermain-main. Khel ka waqt hai to hum namaz ke liye chale jaye. Ketika waktunya bermain kita malah pergi untuk salat. Namaz ka waqt ho to hum Quran Karim khol kar baith jaye. Ketika waktunya salat tiba kita malah membuka Al-Quran dan mulai membacanya. To inme se koi amal bhi munasibe hal nahi rahega. Maka dalam situasi seperti itu tidak ada satu amal pun yang sesuai dengan situasi dan kondisi tadi. Quran Karim ki tilawat bahut hi nek aur sawab ka kaam hai. Membaca Al-Quran itu adalah amal yang sangat baik dan juga amal yang mendapatkan pahala. Lekin agar dusri taraf farz namaz ka waqt ho gaya hai to phir Quran Karim ki tilawat karte rehna koi sawab ka kaam nahi rahega. Tetapi jika di sisi yang lain waktu solat fardu sudah tiba, maka membaca Al-Quran itu sudah tidak akan mendapatkan pahala lagi. Us waktu munasibe hal aur farz yahi hoga ke hum Quran Karim ki tilawat ko band kare aur namaz ada kare. Maka yang sesuai pada saat itu adalah menutup Al-Quran kemudian mulai solat. Isi tarah padhna bahut achhi baat hogi. Demikian juga belajar itu adalah satu hal yang sangat baik. لیکن اگر ہم کھانے کے وقت میں یا کھیل کے وقت میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی کوئی مناسب حال عمل نہیں ہوگا. Tetapi kalau pada saat yang lain, misalkan pada saat bermain dan sebagainya, kita malah mulai belajar, maka itu adalah tidak sesuai. Phir namaz padhna sabse afzal amal hai. Kemudian salat itu adalah pekerjaan yang sangat baik, yang terbaik. Lekin hum namaz ya nawafil padh rahe hain aur hamare saath ek aadmi mar raha ho. Tetapi jika kita sedang melaksanakan sholat, kemudian di hadapan kita ada orang yang sedang sekarat meninggal, اور ہم اس کی مدد نہ کریں, kemudian kita tidak membantunya, تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. Maka sholat yang seperti itu tidak ada manfaatnya. اس وقت مناسب حال عمل یہ ہوگا کہ ہم نماز کو چھوڑیں اور اس کو جو ضروری مدد ہے وہ مہیا کریں. Maka saat itu yang paling tepat adalah kita tinggalkan sholat kemudian membantunya. اس لیے صرف نیک اعمال بجا لانا ضروری نہیں بلکہ مناسب حال اعمال بجا لانا ضروری ہیں. Oleh karena itu yang terpenting bukan hanya amal yang baik tetapi juga amal baik yang sesuai dengan situasi dan kondisi. تو یہ خدا تعالی کا امت مسلمہ سے وعدہ ہے. Maka inilah janji Allah Ta'ala kepada umat Islam, کہ اگر وہ ایمان لاتے رہیں گے اور مناسب حال عمل کریں گے تو خدا تعالیٰ ان میں خلیفہ بنائے گا. Bahwa jika mereka senantiasa beriman dan beramal sesuai dengan situasi dan kondisi, maka Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka khalifah. پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں خلافت کا مضمون بیان ہو رہا ہے, لہذا ایمان سے مراد ایمان بالخلافت بھی ہو سکتا ہے. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, karena di sini topik yang sedang dibahas adalah topik tentang khilafat, maka iman yang dimaksud di sini bisa juga adalah iman kepada khilafat. Jab ham iman bil khilafat ka tarjumah karenge, ketika kita menerjemahkannya dengan iman bil khilafah, to amale saleh ka phir tarjumah zyada munasib ye hoga. Maka untuk menerjemahkan amale saleh yang paling pas adalah کہ ہم ایسے اعمال بجا لائیں جو خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہیں. Adalah kita melaksanakan suatu amal yang mana penting untuk berdirinya khilafat itu. جو ہمیں خلافت کا مستحق بنا دیں. Yang mana kita menjadikan khilafat itu sebagai sesuatu keharusan. اگلا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, کہ وہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا. Kata selanjutnya لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, yaitu pasti akan dijadikan khalifah bagi mereka. یہ لفظ خلف سے ہے. Kata ini berasal dari kata خلف. خلف پشت کو کہتے ہیں. خلف artinya yang di belakang, کہ جو پیچھے آئے, yaitu yang datang belakangan. خلیفہ کیونکہ اصل کے بعد آتا ہے, اس کے پیچھے آتا ہے, اس لیے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. Dikarenakan خلیفہ itu datangnya setelahnya, kemudian ada yang datang sebelumnya, maka oleh karena itulah dia dikatakan sebagai خلیفہ, itu yang datang kemudian. خلافت کی بہت سی اقسام ہیں. خلافت ini banyak sekali jenisnya. ایک خلافت خدا تعالیٰ کی خلافت ہے جو بطور انسان ہمیں عطا ہوئی. Yang pertama adalah khilafat yang mana adalah khilafat Allah sebagai manusia. Jaisa ke sebagai manusia kita telah diberikannya, atau insan bator insan ya. Bator insan. Yaitu kita telah dijadikan sebagai manusia. Jaisa ke jab Khuda Taala ne Adam alaihi salam ko paida kiya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam, to farmaya inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah, ke main zameen mein apna ek khalifah banane wala hu, saya akan menjadikan seorang khalifahku di bumi. Isse murad khilafat nubuwat hoti hai. Maka maksudnya adalah khilafat nubuwat, کہ نبی بھی خدا تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں جو زمین میں قائم کیے جاتے ہیں. Seorang nabi juga adalah disebut khalifatullah yang berdiri di muka bumi. ہر نبی زمین پر خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے. Setiap nabi adalah khalifatullah di muka bumi. Dusri khilafat, yang kedua, wo khilafat hai jo khilafat malukiyat kehlati hai. Yang kedua adalah khilafat yang disebut dengan khilafat mamlukiyat. Jisme ek badshah ke baad dusra badshah aata hai. Yang mana di dalamnya adalah raja yang datang setelah seorang raja yang lainnya. Ek ke baad dusra badshah aata chala jata hai. Setelah berlalunya seorang raja, maka kemudian datang raja-raja yang lainnya. Ye duniawi khilafat kehlati hai, jise khilafat mamlukiyat ya malukiyat kehte hain. Ini disebut khilafat dunia, yang mana disebut juga sebagai khilafat mamlukiyat, kerajaan-kerajaan. Ek khalifah, seorang khalifah, aisa bhi hota hai, ada juga yang seperti ini, jo apne se pehle nabi ka khalifah hota hai, yang mana sebelumnya ada seorang khalifah nabi, khalifah dari seorang nabi. Jaise Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke baad khalifah the. Sebagaimana Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah setelah Huzur sallallahu alaihi wasallam. Khilafat ki ek aur qism bhi hai. Ada satu jenis khilafat lagi. Baaz Khuda Taala ke farishtade aise hote hain. Farishtade mamur buzurg log. Ada satu yaitu ada khalifah yang datang setelah orang-orang yang diutus oleh Allah Taala. Ke wo Khuda ta unke andar khilafat ki do aqsam pai jati hain. Di dalamnya ada dua jenis khilafat lagi. Maslan Hazrat Daud alaihissalam. Sebagai contoh adalah Hazrat Daud alaihissalam. Ke wo Khuda Taala ke nabi bhi the aur apne waqt ke badshah bhi the. Bahwa beliau adalah seorang nabi juga, dan pada saat itu beliau juga adalah seorang raja. Hazrat Sulaiman. Kemudian Hazrat Sulaiman. Wo bhi Khuda Taala ke nabi bhi the aur waqt ke badshah bhi the. Beliau adalah seorang nabi Allah juga adalah seorang raja pada saat itu. Iske ilawa khilafat ke liye baz aur buzurgan bhi hote hain. Selain itu ada juga khilafat yang datang setelah orang-orang suci. Jinke andar khilafat ki do aur khubiyan zahir hoti hain. Yang mana dalamnya ada dua kelebihan dari khilafat lagi. Wo apni zat mein nabi bhi hote hain. Dia adalah seorang nabi juga, aur apne se pehle nabi ke khalifa bhi hote hain, dan dia juga adalah sebagai khalifah dari nabi sebelumnya. Unke andar bhi khilafat ki do khubiyan pai jati hain. Maka di dalam khilafat seperti itu juga ada dua kelebihan khilafat lagi. Zati haisiyat mein wo nabi bhi hote hain, maka dirinya sendiri adalah sebagai seorang nabi, aur apne se pehle nabi ke khalifa bhi hote hain, juga merangkap sebagai khalifah dari nabi sebelumnya. Jaise Hazrat Harun alaihissalam. Sebagaimana Hazrat Harun alaihissalam. Aap Khuda Taala ke nabi bhi the aur Hazrat Musa alaihissalam ke janishin bhi the. Beliau adalah seorang nabi Allah juga, beliau adalah seorang penerus dari Hazrat Musa alaihissalam. Balke Bani Israel ke jitne bhi anbiya the, bahkan semua nabi-nabi Bani Israel, wo sare apne zat mein nabi bhi the, lekin iske sath sath Hazrat Musa ki shariat ke khalifa bhi the. Mereka secara personal adalah nabi Allah Taala, tetapi mereka juga adalah khalifah dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Aur phir is silsila ke aakhri nabi Hazrat Isa alaihi salam apni zat mein nabi bhi the aur Hazrat Musa ki shariat ke khalifa bhi the. Dan silsilah terakhir darinya adalah Hazrat Isa alaihissalam, yang mana beliau juga adalah seorang Nabi Allah Ta'ala dan juga seorang khalifah dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ye tamam wade Khuda Ta'ala ne muslimano se ummat muslimah se kiye hain. Inilah janji-janji yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada seluruh umat Islam. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ وعدے پورے بھی ہو رہے ہیں. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, janji ini juga sedang sedang sempurna. اور ہر لحاظ سے خلافت کی تمام اقسام امت مسلمہ کو عطا ہوئی ہیں. Dan dari berbagai macam sisi segala macam khilafat ini telah diberikan kepada umat Islam. مثلا ایسے خلفاء جو کسی نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں. Misalkan ada khalifah-khalifah yang merupakan penerus dari para nabi. Aisi misalein bhi maujood hain. Maka yang demikian juga ada contohnya. Aur Islam ke awwalin zamana mein bhi maujood hain aur aakhri zamana mein bhi maujood hain. Pada masa-masa awal Islam juga ada dan juga pada masa-masa akhir dari Islam juga ada. کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور آپ کے بعد حضرت عمر اور آپ کے بعد حضرت عثمان اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلیفہ بنے. Setelah kewafatan حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, kemudian ada حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان dan حضرت علی رضی اللہ عنہ sebagai خلیفہ. پھر دوسرا وعدہ وہ بھی پورا ہوا کہ امت میں ایک ایسا خلیفہ بھی آیا جو اپنی ذات کے اعتبار سے نبی بھی تھا. Kemudian janji yang lain juga telah sempurna, yang mana secara personal dia juga adalah seorang nabi. اور ایک لحاظ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بھی تھا. Dan dari sisi yang lain beliau juga adalah seorang khalifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. لیو علیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بھی تھے. بلیو جوگا عدلہ سورا خلیفہ رضی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی ذات میں نبی بھی تھے. دن سچارہ پرسونا بلیو جوگا عدلہ نبی. اور آپ کے بعد پھر دوبارہ خدا تعالیٰ نے وہی انعام امت مسلمہ کو عطا کیا. Kemudian setelah kewafatan beliau, جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عطا ہوا. Kemudian setelah kewafatan beliau علیہ السلام, nikmat yang dulu telah diberikan kepada umat Islam setelah kewafatan Rasulullah SAW juga telah saat ini telah diberikan. یعنی دوبارہ خلافت جاری ہوئی. Yaitu berjalannya berdirinya kembali khalifah kedua kali. Jo khalifatul masih kehlatte hain. Yang disebut dengan khalifatul masih. Aur is waqt hum khilafatul khamsa ke daur mein se guzar rahe hain. Dan saat ini kita sedang berada pada masa khalifatul khalifah yang kelima. Pas ye peshgoi pure taur par puri hui. Maka secara sempurna nubuatan ini telah terjadi. کیونکہ فرمایا گیا تھا کہ تم میں اسی طرح خلیفہ بنائے جائیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں میں خلیفہ بنائے گئے. Karena difirmankan bahwa akan dijadikan khalifah untuk kalian sebagaimana telah dijadikan khalifah-khalifah sebelum kalian, pada umat sebelum kalian. اس لیے ضروری تھا کہ ہر طرح کے خلفاء آتے. Maka penting sekali bahwa bagaimanapun juga khalifah akan datang. اس میں مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی پیشگوئی موجود ہے. Dan di dalam ayat ini juga ada nubuatan tentang Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. اور اس کے نبی ہونے کے متعلق بھی پیشگوئی موجود ہے. Dan berkenaan dengan kenabian beliau alaihi salam pun terdapat nubuatan. کیونکہ اس سے پہلے لوگوں میں جو نبی آئے وہ اپنی ذات میں نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. Karena orang-orang yang datang sebelum beliau adalah mereka nabi juga dan juga khalifah. کیونکہ ہم سے پہلے موسوی سلسلہ جاری تھا. Karena sebelum kita yang berdiri di muka bumi adalah silsilah Musawi. اور موسوی سلسلہ میں خدا تعالیٰ نے جو خلیفہ بنائے وہ اپنے ذات میں نبی بھی تھے. Dan di dalam silsilah Musawi ini khalifah yang dijadikan Allah Ta'ala adalah secara personal mereka nabi juga. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں. Sebagaimana telah saya sampaikan contoh-contohnya di hadapan tuan-tuan. پس ضروری تھا کہ امت محمدیہ کے لیے بھی یہ پیشگوئی پوری ہوتی اور جس طرح امت موسوی میں نبی آئے یہاں بھی کوئی نبی آتا. Maka penting sekali untuk terjadi sebagaimana di dalam silsilah Musawi, yaitu dia nabi juga dan khalifah juga. Khalifah darasal khuda taala tak pohonchane ka ek zariah hota hai. Hakikatnya khalifah itu adalah satu perantara untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jo insan ko khuda se bhi milata hai aur insan ko insan se bhi milata hai. Yang mempertemukan manusia dengan Tuhan dan juga mempertemukan manusia dengan manusia. Goya hablullah ke sahi misdaq yahi log hote hain. Seolah-olah hablullah penggenapan dari hablu minallah itu adalah inilah orang-orang inilah. چنانچہ قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وہ دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے. کہنا yang ayat yang وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہنا yang di ayat yang dipirmatkan di dalam Al-Quran وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ini orang-orang inilah yang menggenapinya. پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. Kemudian dalam kalimat la yastakhlifanahum juga mengisyaratkan kepada satu hal yang lain, کہ زمین میں کسی کو خلیفہ بنانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے, bahwa menjadikan seseorang sebagai khalifah di muka bumi itu bukanlah pekerjaan manusia. خلیفہ خدا بناتا ہے, Allah Ta'ala lah yang menjadikan khalifah. ہاں وہ اپنی رائے کے اظہار کے لیے لوگوں کو ذریعہ بنا سکتا ہے, یا dia bisa saja menjadikan orang-orang sebagai perantara untuk menzahirkan pikiran-pikirannya. مگر بنتا وہی ہے جسے خدا تعالی بنانا چاہتا ہے. Tetapi yang akan menjadi khalifah maka dialah yang diinginkan, dialah seseorang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. بلکہ بعض دفعہ کوئی ایسا شخص بھی خلیفہ بن جاتا ہے, bahkan kadang-kadang ada juga yang menjadi khalifah itu, جس کے متعلق عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کبھی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا, yang mana orang-orang berpikiran bahwa sekali-kali orang seperti beliau ini tidak bisa menjadi khalifah. لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے, bahwa pikiran orang-orang sedikit pun tidak pernah terbersit di dalam pikiran orang-orang. اور اس کی مثالیں بھی خلافت اولا اسلام کی نشأت اولا کے زمانہ میں بھی ہیں اور نشأت ثانیہ کے زمانہ میں بھی ہیں. Dan contohnya itu terjadi juga di pada masa penyebaran Islam yang pertama dan juga yang kedua. ایک بہت ہی خوبصورت روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے متعلق ملتی ہے. Ada satu riwayat yang sangat indah sekali berkenaan dengan orang tua Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke walid ek sada mizaj sharif insaan the. Ayah dari Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah orang yang sangat sederhana, orang yang sangat baik dan sangat sederhana. Jab aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki wafat hui, ketika Hazrat Rasulullah SAW wafat, to wo Madinah se bahar the. Beliau sedang berada di luar Madinah. Unko aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki wafat ki khabar mili. Kemudian beliau mendapatkan kabar tentang kewafatan Hazrat beliau sallallahu alaihi wasallam. Aap isse pehle Islam la chuke the. Sebelumnya beliau sudah menerima Islam. تو کسی نے آپ تک یہ خبر پہنچائی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے. Maka seseorang telah menyampaikan kabar kepada beliau bahwa Nabi SAW telah wafat. آپ نے یہ خبر سنی خاموش ہو گئے. Beliau ketika mendengar kabar ini kemudian beliau terdiam. کچھ دیر کے بعد اس سے پوچھا کہ پھر اب کیا ہوا ہے. Setelah beberapa saat kemudian seseorang bertanya kepadanya, lalu apa yang terjadi sekarang, آگے کیا سلسلہ چلا ہے, کیسے کام چلے گا, bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya dan harus bagaimana apa tindakan selanjutnya. تو بتانے والے نے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت جاری ہوئی ہے. Seseorang memberitahukan kepadanya bahwa setelah kewafatan Hazrat Rasulullah SAW maka khilafah Tuhan lah yang akan, kekhalifahan Tuhan lah yang akan berdiri. Aapne uski baat suni aur phir khamosh ho gaye. Kemudian beliau mendengar setelah mendengar kabar, perkataan itu kemudian beliau kembali terdiam. Kuch der ke baad phir pucha ke acha phir kaun khalifa bana hai. Setelah beberapa saat kemudian beliau bertanya lalu siapa yang akan menjadi khalifahnya. Unhone batane wale ne bataya ke Abu Bakar khalifa bana. Kemudian seseorang yang memberitahukan tadi mengatakan bahwa Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah. Aapne ye baat suni to phir khamosh ho gaye. Ketika beliau mendengar hal ini kemudian beliau kembali terdiam. Batane wala bahut hairan hua ki inka beta khalifah ban gaya hai aur inko inke chehre par koi taassur nahi aaya. Yang memberitahu yang membawa kabar tadi merasa heran bahwa putra beliau ini menjadi khalifah lalu kenapa tidak ada perubahan sama sekali di raut muka beliau. Unhone kaha ke Abu Quhafa ka beta khalifah ban gaya hai. Beliau berkata bahwa putra dari Abu Quhafa telah menjadi khalifah. Unhone phir suna aur phir khamosh ho gaye. Kemudian beliau setelah mendengar itu kemudian beliau kembali terdiam. Usko mazid hairat hui. Dan yang membawa kabar tadi tambah heran. Usne phir hilakar kaha ke Abu Quhafa main tumhara keh raha hu ke tumhara beta musalmanon ka khalifa ban gaya hai. Kemudian sambil memegang dan menggoyang-goyangkan beliau si pembawa kabar tadi berkata bahwa putra dari Abu Quhafa yaitu putra engkau telah menjadi khalifah dari orang-orang Islam. Uska ye batana tha ke Hazrat Abu Quhafa yakdam sakte mein chale gaye. Sakha bilkul khamosh ho gaye ghabrahat. Beliau berpikir bahwa yang memberitakan tadi bahwa mungkin saya Abu Quhafa ini shock mendengar hal itu. Uske baad yakdam aapne kaha ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian seketika beliau berkata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jo batane wala tha wo phir hairan hua. Yang si pembawa kabar tadi kembali dia terheran-heran. Usne kaha ke Abu Quhafa kya hua tum to isse pehle hi musalman ho chuke ho ab kya hua. To dia berkata wahai Abu Quhafa apa yang terjadi dengan kau, engkau kan telah menerima Islam sebelumnya. Hazrat Abu Quhafa ne kaha ke ha main iman to la chuka tha isse pehle. Ya Abu Quhafa berkata ya memang saya telah beriman sebelumnya. Lekin mujhe kabhi ye soch bhi nahi aayi ke mera beta bhi musalmanon ka khalifa ban sakta hai. Tetapi sekali-kali saya tidak pernah berpikir bahwa putra saya ya akan menjadi khalifah dari orang-orang Islam. Yahan tak ke jab tumne kaha ke Abu Bakar khalifah ban gaya hai to maine samjha ke musalmanon mein koi Abu Bakar aur naam ka bhi hoga wo khalifah ban gaya hoga. Sehingga ketika engkau mengatakan bahwa Abu Bakar telah menjadi khalifah, saya berpikir mungkin di antara orang Islam ada orang lain yang bernama Abu Bakar. Tumne kaha ke Abu Quhafa ka beta ban gaya hai to maine samjha kisi aur Abu Quhafa ki baat kar rahe hoge. Ketika engkau mengatakan bahwa putra dari Abu Quhafa telah menjadi khalifah, maka saya berpikir mungkin putra dari Abu Quhafa yang lain yang menjadi khalifah. Jab tumne ye kaha ke mera beta khalifah ban gaya hai to mujhe laga ke aaj main dobara musalman hua hu. Maka ketika engkau mengatakan bahwa putra saya yang menjadi khalifah, maka saat itu saya merasa bahwa saya telah menjadi orang Islam untuk kedua kali. Aur Islam ki sadaqat aaj ek dafa phir mere par khul gayi hai. Maka kebenaran Islam untuk kedua kalinya telah terbuka bagiku. Ke ye Khuda Taala ki taraf se hai. Bahwa ini adalah datang dari Allah Taala. Warna main ek mamooli insaan aur mera beta musalmanon ka khalifah ban jaye. Karena saya hanya seorang manusia biasa-biasa saja, sementara anak saya telah menjadi seorang khalifah. Ye koi aam baat nahi, yakinan ye mazhab Khuda ki taraf se hai. Maka ini bukanlah hal yang sepele, melainkan ini semata-mata datang dari Allah Taala. Isi tarah Jamaat Ahmadiyya ke jo khulafa hain inke mutalliq bhi kai logon ka ye khayal tha ke ye khalifa nahi ban sakte. Demikian pula di dalam Jemaat Ahmadiyah beberapa banyak sekali orang-orang yang tidak pernah berpikir bahwa mereka lah yang akan menjadi khalifah itu. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu ke mutalliq kisi shakhs ne kaha ke is shakhs ne to jootiyon se khilafat le li. Maka seseorang berkata bahwa tentang Hazrat Khalifatul Masih Awwal bahwa dia telah mengambil khalifah dengan kedustaan. اور یہ مطلب تھا کہ آپ کی آجزی کی طرف. Tetapi artinya bukan menghina beliau, melainkan kepada kesederhanaan dan kerendah hatian beliau. کہ جب بھی آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے, maka setiap kali beliau ada di dalam majlis Hazrat Masih Maud SAW, تو مجلس کے آخر میں جہاں لوگ جوتیاں اتارتے ہیں آپ وہیں بیٹھ جایا کرتے, maka di mana orang-orang menyimpan sepatu-sepatu mereka, maka di sanalah beliau senantiasa duduk. اور لوگ آتے اور آپ کے اوپر سے گزر کر آگے چلے جاتے. Kemudian orang-orang datang, کیا لوگ آتے آپ کے پاس سے گزر کے آگے جاتے جاتے کہ ہم پاس ہو کر بیٹھے. Orang-orang datang di kemudian mereka lewat di hadapan beliau karena ingin berdekatan dengan Hazrat Masih Maud. اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کو نظر آئیں, kita lah yang terlihat oleh orang-orang. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھے رہتے. Tetapi Hazrat Khalifatul Masih Awal senantiasa beliau duduk dengan jutiyan mein sar jhuka ke jutiyan senantiasa duduk dengan menunduk di atas duduk di atas sepatu-sepatu dengan menunduk. Hazrat Masih Maud SAW farmate, Maulvi sahib aage aa jaye. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, Maulvi sahib kemarilah, katanya, ke depan. Aap thoda sa aage tashreef le aate. Baru kemudian beliau agak ke depan sedikit. کچھ دیر کے بعد دیکھتے حضور حضرت مسیح موعود السلام کہ اور لوگ آئے ہیں اور مولوی صاحب پیچھے ہٹتے ہٹتے ان کے لیے جگہ بناتے بناتے پھر جوتیاں میں پہنچ گئے ہیں. Kemudian orang-orang datang lagi dan beliau memberikan tempat kepada orang-orang datang itu. Kemudian karena beliau memberikan tempat, akhirnya kembali ke tempat sepatu tadi. حضور پھر فرماتے کہ مولوی صاحب آگے تشریف لے آئیں. Kemudian حضور kembali bersabda, مولوی صاحب kembalilah ke depan. مولوی صاحب آگے آ جاتے. Kemudian Maulvi sahib pergi ke depan, maju ke depan. Phir kuch bade bade log aate jinko khwahish hoti ki wo samne aakar logon ke samne baithe. Kemudian datang orang-orang besar yang memiliki keinginan untuk duduk di depan. To huzur phir unko jagah de dete. Kemudian Maulvi sahib kemudian memberikan tempatnya kepada mereka. Aur isi tarah jagah dete dete phir jootiyon par pahunch jate. Kemudian seperti tadi akhirnya beliau kembali ke tempat sepatu tadi. To kisi بیان کرنے والے نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ نور الدین نے تو جوتیوں سے خلافت لے لی. Jadi seseorang berkata bahwa Nuruddin ini telah mengambil mendapatkan khilafat melalui sepatu tadi. Jadi tadi bukan kedustaannya, tulen sepatu tadi. عام لوگوں کا خیال تو یہ ہوگا کہ جو سامنے بیٹھے ہیں, orang-orang berpikir bahwa mereka yang duduk di depan وہ خلیفہ بنے, mereka lah yang akan menjadi khalifah. وہ آدمی جو عاجزی کے ساتھ بالکل دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف تو شاید کسی کی نظر بھی نہ جاتی ہو. Orang yang duduk di paling ujung di tempat sepatu tadi barangkali tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. ہاں لوگوں کی نظر تو واقعی نہیں جاتی. Ya pasti orang-orang tidak pernah memikirkannya. لیکن خدا کی نظر جاتی ہے. Tetapi Allah Ta'ala memperhatikannya. اسی کی طرف خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خلیفہ بناتا ہے, کوئی انسان خلیفہ نہیں بنا سکتا. Terhadap hal inilah Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan khalifah bukanlah seorang manusia pun yang menjadikan khalifah. اسی طرح ہمارے موجودہ امام ہیں. Demikian juga imam yang ada saat ini, imam kita yang ada saat ini. آپ بھی خلافت سے پہلے انتہائی شرمیلے ہوتے تھے. Beliau adalah sangat pemalu sekali. Sebelum beliau menjadi khalifah itu, beliau adalah sangat pemalu sekali. Bahut kam log huzur ko jante the. Sedikit sekali orang-orang yang mengetahui beliau. Huzur ne kabhi takrir nahi ki thi. Beliau tidak pernah memberikan pidato. Huzur ko jab kisi function mein bulaya jata to huzur farmate ke nahi main takrir wagaira nahi karunga, dua karunga aur wapas aa jaunga. Maka ketika ada seseorang yang memanggil beliau di satu acara, beliau selantiasa mengatakan bahwa saya tidak akan pidato, saya hanya akan berdoa kemudian saya akan pulang. تو حضور بہت شرماتے تھے. Beliau sangat pemalu sekali. اور لوگ جانتے بھی نہیں تھے. Orang-orang juga tidak mengenal beliau. مگر خدا تعالی جانتا تھا. Tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya. اور خدا تعالی کو پتا تھا کہ اس شخص کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa apa-apa saja ada rahasia apa-apa saja di dalam dirinya. Aur yahi shakhs hai jo is waqt musalmanon ka khalifa ban sakta hai. Dan orang inilah yang saat ini menjadi khalifah bagi orang-orang Islam. Chunache Khuda ne usi ko khalifa banaya. Maka oleh karena itulah Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai khalifah. Fir iske baad khulafa ki. Kemudian setelah itu. Ek nishani ye batai. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzirtada lahum. Ada diberitahukan satu tanda tentang khalifah, yaitu wala yumakkinanna lahum dinahum. Ke Khuda Taala unke din ko tamkinat bakhshega. Bahwa Allah Taala akan menguatkan agama mereka. Kis din ko? Agama siapa? Jisko Khuda Taala unke liye pasand karega. Yaitu dia yang Allah Taala menyukainya. Dia yang disukai Allah Taala. Us din ko nahi ke jo log pasand karenge. Bukan agama yang disukai oleh orang-orang. Jisko Khuda Taala jo haqiqi talimat hongi din ki unme tamkinat bakhshega, yaitu agama yang memiliki ajaran yang hakiki, maka itulah yang akan dikuatkan oleh Allah Taala. Allazi irtaza lahum. Allazi irtaza lahum. Ke jo wo unke, wo se murad Allah Taala hai, ke jo Allah Taala pasand karega unke liye. Yang mana Allah Taala menyukai agama itu. Chunanche hum is waqt bhi dekhte hain ki ummat e muslima ke to kai firqe hain. Karena saat ini juga kita melihat bahwa di dalam umat Islam ini banyak sekali firqah-firqah atau golongan-golongan. Lekin kya kaha ja sakta hai ke sare firqon ko tamkinat hasil hai? Tetapi apakah bisa dikatakan bahwa semua semua manusia mendapatkan penguatan? Bilkul nahi. Maka sama sekali tidak. Usi firqe ko, usi groh ko tamkinat hasil hai jo us din par qaim hai jise Allah Taala ne pasand kiya hai. Kelompok itulah atau firqah itulah yang mendapatkan penguatan tadi, yaitu yang disukai oleh Allah Taala. Iske baad ek nishani ye batai. Kemudian setelah itu diberitahukan juga satu tanda. Wala yubaddilannahum min ba'd khawfihim amna. Wala yubaddilannahum min ba'd khawfihim amna. Ke Khuda Taala unke khauf ki halat ko aman mein badal dega. Allah Taala akan mengganti kondisi ketakutan mereka dengan keamanan. خوف ہم کے الفاظ ہیں خوف ہم ہاں ہم خوف ہم katanya ini adalah kata yang tertulis adalah khaufihim. یہ صرف خوف کے الفاظ نہیں ہیں کہ خدا تعالی خوف کو امن میں بدل دے گا. Jadi bukan hanya kata khauf saja ya Allah Taala menjadikan menghilangkan khauf dan mendatangkan keamanan. اس میں بھی ایک بہت ہی باریک بات کی طرف اشارہ ہے. Maka di dalam kalimat ini juga memberikan satu isyarat yang sangat halus. Ke aise khauf ko Khuda Taala aman mein badlega. Bahwa Allah Taala akan mengganti ketakutan dengan keamanan. Jis baat se khulafa khauf khate honge. Khulafa ko? Jis baat se khulafa khauf khate honge usko aman mein badlega. Yaitu rasa takut yang ditakutkan oleh para khalifah. Sirf khauf nahi hai. Jadi bukan hanya rasa takut saja. Har insaan ko mukhtalif khauf hote hain. Setiap manusia memiliki rasa takut yang berbeda-beda. Lekin khulafa ke khauf aap insaan se mukhtalif hote hain. Tetapi rasa takut yang dimiliki oleh seorang khalifah itu berbeda dengan yang dimiliki manusia. Agar sirf khauf ka lafz hota, jika hanya kata takut saja, to ye itraz ho sakta tha ke Hazrat Umar ki to shahadat ho gayi. Maka hal ini bisa ini bisa diajukan keberatan bahwa Hazrat Umar radhiyallahu anhu to sudah disyahidkan. Hazrat Utsman ki shahadat ho gayi. Hazrat Utsman juga telah disyahidkan. Hazrat Ali ki shahadat ho gayi. Hazrat Ali juga disyahidkan. To Khuda Taala ne kahan khauf ko aman badla mein badla? Maka di mana mana buktinya bahwa Allah Taala telah mengganti rasa takut itu dengan keamanan? Ye itraz ho sakta hai. kritikan ini bisa saja diajukan. Isiliye yahan sirf khauf ka lafz nahi hai. Oleh karena itulah bahwa di dalam ayat ini bukan hanya kata khauf saja. Khauf-e-him ka lafz hai. Yang ada adalah khauf-e-him. Ke khuda taala us khauf ko amal mein badlega jo khulafa ko hota hai. Yaitu Allah taala akan mengganti rasa takut itu, yaitu takut rasa takut yang dimiliki oleh para khalifah. Khulafa ko kya khauf hota hai? Lalu apa rasa takut apa yang ada pada diri para khalifah? Unko apni zat ke mutalliq kisi qism ka koi khauf nahi hota. Mereka tidak memiliki rasa takut terhadap dirinya sendiri. Unko khauf hota hai ke ijtemai taur par jamaat ko koi nuksan na pahunche. Rasa takut yang dimiliki oleh para khalifah adalah secara umum jangan sampai ada satu kerugian yang sampai kepada jamaah. Unko ye khauf hota hai ke jo zimmedari mere supurd ki gayi hai usme koi kami na reh jaye. Ini juga rasa takut khalifah adalah bahwa tugas-tugas yang telah dibebankan kepada mereka jangan sampai terjadi kekurangan di dalamnya. Unko ye khauf hota hai ke nabi ka jo mission hai wo apni takmeel tak pahunchne se kahin reh na jaye. Bahwa jangan kemudian rasa takut yang ketiga adalah jangan sampai pesan nabi itu tidak sampai ada yang tertinggal yang tidak tersampaikan. Unko ye khauf hota hai ke log gumrah na ho jaye. Kemudian ini juga ada rasa takut mereka yaitu jangan sampai orang-orang tersesat. Unko ye khauf hota hai ke log deen ki asal talimat mein bidat na shuru kar de. Kemudian jangan sampai orang-orang meninggalkan ajaran agama yang hakiki dan mereka mulai melakukan bidah-bidah. Unko ye sare khauf hote hain. Inilah rasa takut mereka. Lekin unko apni jaan ke mutalliq koi khauf nahi hota. Tapi mereka tidak merasa khawatir, tidak merasa takut dengan terhadap diri mereka sendiri. Aur tareekh is baat par gawah hai. Dan sejarah telah memberikan kesaksian terhadap hal ini. Agar kisi shakhs ko apni jaan ka khauf ho to wo jang par nahi jata. Maka jika seseorang merasa takut atau khawatir dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan membiarkan jang par nahi jata. Maka dia tidak akan pergi dalam ke medan peperangan. Lekin hum dekhte hain ke Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ ne bhi beshumar jangon mein hissa liya, Hazrat Umar ne bhi beshumar jangon mein hissa liya. Tetapi kita lihat bahwa Hazrat Umar dan Hazrat Ali mereka mengambil bagian dalam banyak sekali peperangan. Hazrat Utsman ke mutalliq jab halaat shadid kharab ho gaye, berkenaan dengan Hazrat Utsman رضی اللہ تعالی عنہ ketika kondisi sudah sangat parah sekali, mengkhawatirkan. Hazrat Amir Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu aapke paas aaye. Hazrat Amir Muawiyah datang kepada beliau. Aur unhone aapko bataya ke aapke mutalliq ye saazishein ho rahi hain. Kemudian beliau mengatakan memberitahukan bahwa berkenaan dengan engkau inilah hal-hal yang bisa terjadi. Aapko shaheed karne ki saazishein ho rahi hain. Bahwa syahid karne ki saazish ho rahi hai, bahwa engkau akan disyahidkan. Aur apa namanya sedang berlangsung usaha untuk mensyahidkan engkau. Ho sakta hai ke masjid mein aap par hamla ho jaye. Ya bisa saja bahwa tuan datang ke masjid kemudian pada saat itulah tuan akan diserang. Aap masjid mein na jaya kare. Maka janganlah tuan pergi ke masjid. Aapne unki ye baat nahi mani. Tetapi beliau tidak menerima kata-kata ini, nasihat ini. उन्होंने कहा कि साजिश करने वाले फला फला लोग हैं, आप उनको मदीना से निकाल दें. Beliau Amir Muawiyah mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berusaha ini adalah si fulan, si fulan dan si fulan, keluarkanlah mereka dari Madinah. आपने यह बात नहीं मानी. Beliau juga tidak menerima nasihat ini. Hazrat Amir Muawiyah ne kaha ki aap Madinah ko chhod kar mere saath aa jaye. Kemudian beliau Amir Muawiyah mengatakan, tuan tinggalkanlah Madinah dan datanglah bersamaku ke sana. Hazrat Utsman ne aapki yeh baat bhi nahi mani. Kemudian Hazrat Utsman juga tidak menerima nasihat ini. Hazrat Amir Muawiyah ne kaha ke main fauj ka ek dasta aapki hifazat ke liye bhijwa deta hu. Kemudian Hazrat Amir Muawiyah mengatakan, saya akan mengirimkan pasukan untuk menjaga tempat tinggal tuan di sini. Hazrat Utsman ne aapki ye baat bhi nahi mani. Kemudian Hazrat Utsman juga tidak menerima nasihat ini. To kya in halaat mein kaha ja sakta hai ke Hazrat Utsman ko apni jaan ka koi khauf tha? Maka dengan melihat kondisi seperti itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa Hazrat Utsman itu takut akan kondisi dirinya sendiri? Hazrat Umar to hamesha shahadat ke liye dua kiya karte the. Hazrat Umar radhiyallahu anhu senantiasa bahkan senantiasa berdoa agar mendapatkan syahadat. To kya kaha ja sakta hai ki aisa shakhs jo shahadat ke liye dua karta hai use apni shahadat ke mutalliq ya wafat ke mutalliq koi khauf hoga? Lalu apakah kita bisa mengatakan orang yang senantiasa berdoa supaya mendapatkan derajat syahid, kita mengatakan bahwa dia memiliki rasa takut terhadap mati? To logon ko to apni maut ka khauf hota hai. Maka orang-orang memiliki, sedangkan orang-orang memiliki rasa takut terhadap kematian. Lekin khulafa' ko apni zat ke hawale se kisi kisam ka koi khauf nahi hota. Tetapi para khalifah ini mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun berkenaan dengan dirinya sendiri. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu par bhi hamla hua. Terjadi juga serangan kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu. लोगों ने हमला करने वाले को पकड़ भी लिया. Orang-orang juga berhasil menangkap mereka, orang-orang yang menyerang itu. बावजूद इसके कि हुजूर شدید زخمی تھے. Meskipun dalam kondisi beliau terluka sangat parah. और खून इस तेजी के साथ बह रहा था कि लोग घबरा गए. Dan begitu apa namanya darah muncrat keluar sehingga orang-orang menjadi gelisah semuanya. Aise waqt mein bhi Huzur ne kya irshad farmaya? Dalam kondisi begitu, petunjuk apa yang disampaikan oleh Huzur? Ke dekho is hamla karne wale ko marna nahi hai, isko kuch na kehna. Ingat, orang-orang yang menyerang ini jangan mereka dibunuh. Jangan mereka dipukul, jangan mereka dibunuh. Isko kanun ke hawale kar do, wo jo chahe kare. Serahkanlah mereka sesuai dengan peraturan yang ada, dengan undang-undang yang ada. Setelah itu cukup begitu saja. फिर पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया. Kemudian si para penyerang itu diserahkan kepada polisi. Jitna arsa wo jail mein raha, jitna bhi arsa wo jail usko saza hui, wo jail mein raha. Mereka berada di dalam sedemikian lama mereka berada di dalam penjara. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu uske ghar ka sara kharcha apni jeb se ada karte rahe. Maka selama mereka berada di dalam penjara, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan menanggung semua keperluan keluarga mereka. Aur uske biwi bachon ka jis had tak khayal rakha ja sakta tha huzur ne rakha. Dan memberikan perhatian sedemikian rupa selama huzur bisa memberikan perhatian kepada mereka. To keluarga para penyerang tadi. Khulafa ka maqam koi mamooli maqam nahi hota. Jadi apa namanya tempat makam dari khalifah itu bukanlah makam yang biasa-biasa saja. Wo is duniya ke khauf se azad hote hain. Mereka telah terbebas dari rasa takut dunia, rasa ketakutan terhadap di dunia ini. Ha, ek khauf hota hai. Ya, mereka masih memiliki satu rasa takut. Wo jamaat ka khauf hota hai, uski fikr hoti hai. Yaitu rasa takut terhadap jemaat ini, dan itulah yang senantiasa menjadi perhatian mereka. Ye wo khauf hai jo unko raat ko sone bhi nahi deta. Inilah rasa takut yang mana karenanya pada malam hari mereka tidak bisa tertidur. Iske liye wo hamesha dua bhi karte rehte hain, fikr bhi karte rehte hain. Dan untuknya mereka senantiasa berdoa dan senantiasa berpikir. Hamare maujooda imam Hazrat Khalifatul Masih Khamis Sayyidullah Taala bin Asr Aziz farmate hain कि कोई रात ऐसी नहीं आती कि सोने से पहले मेरे आंखों के सामने दुनिया के तमाम ममालिक ना आते हों. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis mengatakan bahwa tidak ada satu malam pun yang berlalu yang mana tanpa ada bayangan dari negara-negara di dunia ini. और मैं उनके लिए दुआ ना करता हूं. Dan saya senantiasa berdoa untuk mereka. हुजूर के लिए हमारी छोटी सी छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी होती है. Maka ada masalah-masalah kecil untuk kita, tetapi untuk Huzur itu adalah masalah-masalah yang besar. Aur Huzur uski taraf puri tawajjuh karte hain aur dua farmate hain. Dan Huzur senantiasa memberikan perhatian sepenuhnya terhadap hal itu dan senantiasa juga berdoa untuknya. Khalifatul Masih jemaat ke mutalliq is had tak fikr karte hain. Khalifatul Masih beliau memikirkan jemaat itu. अफ्रीका के एक दोस्त ईसा साहब नोबाय थे. Di Afrika ada seorang mubayyin baru namanya Isa Sahib. उन्होंने हुजूर को खत लिखा. Beliau menulis surat ke Huzur ke Huzur میری بطخ نے انڈے دیے تھے. حضور بطخ تو بول ڈک ڈک اتک وہ اتک تو تلا برتلور. ان میں سے کوئی دو چوری ہو گئے ہیں, ایک دو ٹوٹ گئے ہیں, تو میں بڑا پریشان ہوں. Saya sangat risau sekali karena dari telur-telur itu dua telur dicuri dan satunya pecah. حضور کا ان کو جواب آیا کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان پورا کرے, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو یہ نقصان پہنچا ہے. حضور dalam surat balasannya bersabda bahwa semoga Allah Ta'ala akan mengganti kerugian-kerugian kau ini, dan saya sangat sedih sekali bahwa ini terjadi kepada Tuhan. یہ اسلام کا خلیفہ ہے. Inilah khalifah Islam. کہ کہاں وہ وائٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہے. Di mana dia berpidato di White House, di Gedung Putih, di mana para pemimpin dunia yang besar berpidato di sana. دنیا کا کون سا ایسا ایوان ہے جہاں حضور نے خطاب نہ فرمایا ہو؟ دنیا کا کون سا ایسا بڑا پارلیمنٹ یا ایوان ہے جہاں حضور نے خطاب نہ فرمایا ہو؟ Jadi tidak ada satu parlemen pun yang besar di dunia ini yang mana huzur tidak berpidato di dalamnya. اور حضور نے بغیر کسی خوف کے وہاں ان کو مخاطب ہو کر ان کے گھر میں جا کر بتایا کہ تمہاری یہ غلطیاں ہیں. Dan dengan penuh rasa percaya diri, dengan berani huzur mengatakan di rumah mereka bahwa inilah kesalahan-kesalahan kalian. دنیا میں اس وقت کون سا ایسا لیڈر ہے جس میں یہ طاقت اور ہمت ہو اور یہ جرأت ہو کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ تم غلط کر رہے ہو؟ Di dunia ini siapa yang mampu, yang berani mengatakan datang ke Amerika dan di sana mengatakan kepada di parlemen Amerika mengatakan bahwa kalian sedang melakukan kesalahan ini. Europe میں کھڑا ہو کر کہے کہ تمہارے اندر یہ بات غلط ہے. Dan kemudian pergi ke Eropa dan mengatakan kepada mereka bahwa inilah kelemahan-kelemahan di dalam diri kalian. Sari European Union ko mukhatab hokar kahe ki tum ye baatein galat kar rahe ho, tumhare ye kanoon galat hain. Kemudian di depan Uni Eropa mengatakan bahwa undang-undang yang kalian bikin ini adalah salah. Huzur ne wo baatein bayan ki aur baghair kisi khauf ke bayan ki. Kemudian huzur menjelaskan semuanya di hadapan mereka dan tanpa rasa takut sedikit pun. Lekin dusri taraf wahi khalifah pareshan ho jata hai jab kisi AMD ke do ande zaya ho jate hain. Tetapi di sisi yang lain beliau sangat gelisah sekali ketika ada dua telur dari seorang Ahmadi milik seorang Ahmadi dicuri. Ye fikr hai unko. Inilah apa namanya yang dipikirkan oleh beliau. Aisa khalifah kahan milega? Maka di mana lagi akan mendapatkan khalifah seperti itu? کسی نے اعتراض کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. Seseorang menyampaikan keberatan pada masa Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu کہ خلافت بن گئی ہے, لاہوریوں کی طرف سے یہ اعتراض تھا تو حکومت شاید مل گئی ہے. Keberatan ini dari Lahori bahwa khilafat sekarang telah berdiri, barangkali mereka akan mendapatkan pemerintahan. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا فرق پڑ گیا ہے پہلے میں اور اب میں؟ apa bedanya dulu atau sekarang? کہ تمہاری آزادی میں کیا فرق پڑا ہے؟ dalam kebebasan kalian apa bedanya? جو کچھ تم پہلے کرتے تھے اب بھی کرتے ہو. yang dulu pernah kalian lakukan sekarang pun sedang kalian lakukan. یا کیا فرق ہے تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت کو نہیں مانا؟ lalu apa bedanya dan juga apa bedanya kalian dengan mereka yang tidak menerima khilafat? آزادی کے حوالے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. Dari sisi kebebasan tidak ada bedanya sama sekali. Huzur ne Ahmadiyon ko mukhatab hokar farmaya ke ha lekin ek farak zarur hai. Huzur bersabda kepada para Ahmadi pasti ada satu perbedaan. Ke tumhare liye ek shakhs hai jo raaton ko duaein karta hai, tumhare liye ek shakhs hai jo fikr karta hai. Bahwa untuk kalian ada seseorang yang senantiasa setiap malam berdoa dan juga senantiasa memikirkan kalian. Aur unke liye aisa koi nahi hai. Sedangkan untuk mereka tidak ada orang yang seperti itu. Phir khilafat ke mutalliq ek علامت یہ بیان فرمائی یا بدونانی. Kemudian ada satu tanda lagi yang difirmankan berkenaan dengan khilafat ini yaitu ya budunani la yushrikuna bi syai'a la yushrikuna bi syai'a. کہ وہ خلفاء میری عبادت کریں گے اور کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. Bahwa para khalifah itu akan senantiasa beribadah kepadaku dan tidak akan menyekutukanku dengan apapun. Isme bhi isi baat ki taraf ishara hai jo maine abhi bayan ki hai. Dan ini juga mengisyaratkan kepada hal yang baru saja saya sampaikan. Ke Khuda Taala ke ilawa khulafa ko koi khauf nahi hota. Selain daripada selain kepada Allah Taala mereka tidak takut kepada siapapun, kepada apapun. Wo duniya ki taaqaton se nahi ghabrate. Mereka tidak tidak gelisah dengan kekuatan-kekuatan dunia. Na hamare maujooda khulafa ko koi isse khauf hai. Tidak khalifah yang ada saat ini juga dia tidak memiliki rasa takut itu. Jaisa ke maine abhi Hazrat Khalifatul Masih Khamis ki misal di hai, isi tarah Hazrat Muslim Maud aur baki khulafa ki misalein hain. Sebagaimana saya telah jelaskan tentang berkenaan dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, demikian juga khalifah-khalifah sebelumnya. Isi tarah Islam ke awalin zamana mein bhi misalein maujood hain. Dan demikian juga ada juga contoh-contoh dari masa-masa awal Islam. Ke un khulafa ko Khuda Taala ke ilawa aur koi khauf nahi hota tha. Para khalifah ini tidak memiliki rasa takut selain hanya takut kepada Allah Taala. Hazrat Rasul Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki wafat ke baad, setelah kewafatan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakar khalifah hue. Kemudian Hazrat Khalifah Abu Bakar Hazrat Abu Bakar menjadi khalifah. To us waqt Islam ka ek lashkar حضرت اسامہ کی نگرانی میں باہر جانے والا تھا جنگ کے لیے. Pada saat itu ada satu pasukan Islam di bawah Hazrat Usama, di bawah kepemimpinan Hazrat Usama untuk pergi berperang. تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ موجودہ حالات میں اس کو باہر نہ بھجوایا جائے. Kemudian orang-orang memberikan pandangan bahwa melihat kondisi saat ini sebaiknya mereka tidak dikirim dulu ke luar untuk berperang. آپ نے فرمایا کہ کیا ابو قحافہ کا بیٹا خلیفہ بنتے ہی اس حکم کو منسوخ کر دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا. Apakah putra dari Abu Qahafah setelah menjadi khalifah dia akan menghapuskan perintah yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sebelum kewafatannya? آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مدینہ میں سارے لوگ مارے جائیں, demi Allah jika di Madinah semua orang meninggal, hamare gharon ko luta jaye, hamare bachchon aur auraton ko bhi maar diya jaye, kemudian harta kita dirampok, kemudian anak-anak kita dibunuh, aur hamari laashein janwar lekar Madinah ki galiyon mein ghiseetein, kemudian semua hewan-hewan kita pun diambil dari sana, main phir bhi is lashkar ko zarur bhejunga, maka saya akan tetap mengirimkan laskar ini, pasukan ini. Bas khulafa ko Khuda Taala ki zat ke ilawa dunyavi koi khauf nahi hote. Ka kesimpulannya bahwa khalifah itu tidak memiliki rasa takut terhadap selain daripada rasa takut kepada zat Allah Taala. Isi baat ki taraf isme isyara hai. Ini adalah mengisyaratkan kepada hal tersebut. Warna عام شرک تو عام مسلمان بھی اس طرح نہیں کرتے. Karena jika tidak orang-orang Islam secara umum pun tidak melakukan perbuatan syirik. Kuja ye khayal kiya jaye ke khulafa syirik karenge. Sehingga bagaimana bisa mengatakan bahwa para khalifah pun melakukan syirik? Ye socha bhi nahi ja sakta. Bahwa hal ini terpikir saja tidak. Is syirik se murad sirf itna hi hai. Yang dimaksud dengan syirik di sini adalah ke wo Khuda Taala ke ilawa kisi baat ka khauf nahi khate. Maksudnya adalah selain dari rasa takut kepada Allah Taala maka dia tidak memiliki rasa takut kepada apapun. Iske baad aage farmaya wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Setelah itu kemudian berfirman کہ جب یہ انعام لوگوں کو مل گیا اس کے بعد بھی اگر کسی نے ناشکری کی اور اس انعام کو ٹھکرا دیا, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاسِقُونَ. Itu bahwa setelah orang-orang tersebut mendapatkan nikmat ini kemudian mereka tidak bersyukur dan ingkar, maka فَاسِقُونَ. تو وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے. Maka mereka akan ditetapkan sebagai orang-orang yang ingkar. آخری ٹکڑے میں پھر اسی شرط کو دہرایا ہے. Kemudian bagian terakhir ini kembali mengisyaratkan hal tersebut. جس کے آیت شروع ہوئی تھی. Yang mana di awal ayat telah disebutkan. کہ تم نے ایمان پر قائم رہنا ہے اور وہ اعمال بجا لانے ہیں جو مناسب حال ہوں. Yaitu bahwa kalian harus nanti harus tetap dalam keimanan dan juga harus beramal yang sesuai dengan situasi dan kondisi. اور دوسرا ترجمہ جو پیش کیا گیا تھا. Dan juga terjemah yang lain yang telah disampaikan tadi. کہ تم نے خلافت پر ایمان رکھنا ہے اور ایسے اعمال بجا لانے ہیں جو خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہیں. وہ کلین ہرس ہرس بر ایمان kepada خلافت dan juga harus beramal yang mana amal ini adalah penting untuk tegaknya خلافت. اور ایسے اعمال بجا لانے ہیں جن کے نتیجہ میں تم خلافت کے مستحق قرار پاؤ. Dan amal yang sedemikian rupa yang mana sebagai hasilnya adalah kalian akan mendapatkan akan dikategorikan sebagai orang yang berhak mendapatkan khilafat tadi. Is baat se hame ek aur baat ka bhi pata chalta hai. Dari hal ini kita pun bisa mengetahui sesuatu yang lain, satu hal yang lain. Ke nabuwat dunia mein us waqt qaim hoti hai. Bahwa kenabian adalah akan tetap berdiri. جب دنیا گمراہ ہو چکی ہو. Ketika dunia telah menjadi sesat, tersesat. ہر طرف فتنہ و فساد ہو. Dari segala penjuru ada fitnah dan kerusakan-kerusakan, fasad. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. Sebagaimana Allah تعالیٰ berfirman dalam Al-Quran Karim ظہر الفساد فی البر والبحر. تو ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نبی کو مبعوث فرماتا ہے. Pada saat itulah Allah تعالیٰ mengutus seorang نبی. اس کے بالمقابل خلافت تب قائم ہوتی ہے berseberangan dengan hal itu khilafat barulah akan berdiri جب مومنین کی ایک بڑی تعداد دین کی صحیح تعلیمات پر قائم ہوتی ہے ketika sejumlah besar orang-orang beriman telah berdiri di dalam ajaran yang benar dari agama. وہ ایمان بھی بجا لاتی ہے ایمان پر بھی قائم ہوتی ہے اور اعمال صالح بھی بجا لاتی ہے. Mereka beriman dan juga beramal saleh. تو یہ فرق ہے نبوت اور خلافت میں. Inilah perbedaan antara nubuat dan khilafat. نبوت تب آتی ہے جب لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں. Nubuat akan datang, nubuat datang ketika orang-orang telah tersesat. Aur khilafat tab qaim hoti hai jab abhi momineen ki kasrat apne asal iman par aur asal talimat par qaim hoti hai. Dan khilafat akan berdiri ketika sebagian besar atau banyak sekali orang-orang yang beriman telah kembali kepada ajaran yang benar. Kyunki khilafat nubuwat ke noor ko aage lekar chalane ke liye aati hai. Karena khilafat ini نبوت کے نور کو آگے جاری کرنے کے لیے لے کر چلنے کے لیے آتی ہے. Karena khilafat ada yaitu untuk membawa cahaya kenabian ini ke masa depan. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَآتِيُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Karena itulah ayat selanjutnya adalah وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ dan seterusnya. کیونکہ اگر خلافت قائم نہ ہو تو نہ صحیح طریق پر قیام نماز ہو سکتا ہے نہ زکاة کی ادائیگی ہو سکتی ہے. Karena kalau khilafah tidak ada maka tidak bisa salat didirikan dengan sempurna, zakat dan yang lain-lainnya. نماز کا بہترین حصہ ایک نماز با جماعت ہے, پھر اس سے بڑھ کر نماز جمعہ ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر نماز عید ہے. Salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan dengan berjamaah, kemudian setelah itu ada salat Jumat, kemudian salat Id. نماز جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے یا عید پر جو خطبہ دیا جاتا ہے, خطبہ yang diberikan pada waktu salat Jumat dan salat Id, دیگر مقاصد کے علاوہ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے, dari sekian banyak tujuan-tujuannya adalah کہ موجودہ حالات کے مطابق امت کو صحیح رہنمائی دی جائے, bahwa agar diberikan petunjuk yang sesuai bagi umat Islam sesuai dengan kondisi saat itu. Jab khalifah nahi hoga to rahnumai dene wala bhi koi nahi ho sakta. Ketika khalifah tidak ada, maka siapa maka yang memberi petunjuk juga tidak ada. Kyunki duniya mein sirf khalifatul masih hai jiske paas har taraf se khabrein pahunch rahi hain. Karena di dunia ini hanya khalifatul masih saja yang mendapatkan kabar dari seluruh dunia. Ek mubalig Indonesia se khat likh raha hai aur apni jamaat ke halaat likh raha hai. Ada satu mubalig Indonesia yang menulis tentang kondisi jemaatnya. Koi Afrika se halaat bhijwa raha hai. Ada yang menulis tentang kondisi Afrika. Koi Rus ki riyaston mein se khat likh raha hai. Ada yang menulis tentang kondisi masyarakat di Rusia. Koi Fiji aur Brazil se khat likh raha hai. Ada yang menulis dari Fiji dan Brazil. Koi Canada aur America se khat likh raha hai. Ada yang menulis dari Kanada dan Amerika. To sari duniya ki khabrein jo hain wo sirf aur sirf Khalifatul Masih ki zaat ke paas aati hain. Semua kabar ini hanyalah akan sampai kepada Hazrat Khalifatul Masih saja. Aur Khalifatul Masih doa ke ilawa unko phir rahnumai ata karte hain. Dan Hazrat Khalifatul Masih selain berdoa juga memberikan petunjuk kepada mereka. Chunanchye hum khutbat mein dekhte hain ki Hazur mukhtalif mumalik ke halaat ke mutabik rahnumai farma rahe hote hain. Aur karena itu kita melihat bahwa di dalam khutbah-khutbah Hazur senantiasa memberikan petunjuk sesuai dengan kondisi yang ada di negara-negara. Baaz dafa duniya ke umumi halaat par rahnumai farmate hain. Kadang-kadang beliau memberikan petunjuk tentang kondisi dunia secara umum. To ye bhi khususiyat sirf khilafat ke saath wabasta hai. Dan kekhasan ini hanyalah ada bersama dengan khalifah, dengan khilafat saja. Isi tarah zakat ki adaigi hai. Demikian juga dalam menunaikan zakat. Islam ke bilkul ibtidai zamana mein Hazur sallallahu alaihi wasallam ki wafat ke baad pada permulaan Islam tepat setelah kewafatan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahut sare kabail aise the jinhone zakat dene se inkar kar diya. Banyak sekali kabilah-kabilah yang ingkar untuk membayarkan zakat. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ne nihayat ala himmat ke sath unka muqabla kiya. Kemudian Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan seluruh kekuatannya melawan mereka. Aur zakat ke nizam ko dobara duniya mein qaim kiya. Kemudian kembali beliau menegakkan nizam zakat ini. To duniya ka nizam chahe wo namaz ka ho chahe zakat ka ho qaim nahi ho sakta. Maka nizam duniya baik itu untuk salat ataupun zakat tidak bisa berdiri jab tak ke khilafat na ho, selama khilafat tidak ada. Aur khilafat us waqt hogi, maka khilafat pada saat itulah dia akan berdiri. Jab ham iman aur amale saleh baja lane wale honge, ketika kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ye wada ummat ke sath hai, janji ini bersama dengan umat Islam. Agar ham iman par qaim rahenge aur amale saleh baja late rahenge to khuda taala is wada ko pura farmata rahega. Jika kita senantiasa beriman dan beramal saleh, maka Allah Ta'ala akan senantiasa menjaga janjinya ini. Aur agar khuda na khasta hum in syarait ko pura na kar sake, jika sekiranya kita tidak bisa melaksanakan syarat-syarat ini, tidak bisa menunaikan syarat-syarat ini, to nihayat ki khauf ka maqam hai ki kahin aisa na ho jaisa pehle khuda ta'ala ne is inaam ko utha liya tha dobara utha le. Maka janganlah sampai sebagaimana dahulu Allah Ta'ala telah mengangkat nikmat ini, kemudian dia kembali akan mengangkat nikmat ini. Yahan ye baat yaad rakhne wali hai. Maka ini adalah sesuatu yang patut untuk senantiasa kita ingat. Ke yahan syarat mein khulafa ke iman aur amal saleh ka zikr nahi ho raha. Bahwa di sini dalam syarat-syarat ini tidaklah disebutkan syarat tentang khalifah dan amal saleh. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر ترجمہ کرتے ہوئے کہ شاید یہاں خلفاء مراد ہیں. Sebagian orang salah dalam menerjemahkan, mereka berpikir bahwa barangkali ini yang dimaksud adalah khalifah. Ki agar khulafa iman par qaim rahe aur amale saleh baja late rahe to ye wada qaim rahega. Bahwa kalau para khalifah senantiasa beriman dan beramal saleh, maka janji ini akan senantiasa ada. Ye wada ye tarjuma durust nahi hai. Tarjuma ini sangat salah. Ye syarat ummat ke liye hai. Syarat ini adalah bagi umat. Khalifa iman par qaim hain, rahenge aur rehte chale jayenge. karena khalifah itu akan senantiasa beriman dan beramal saleh. Unki baat nahi ho rahi. Ini bukanlah berkenaan dengan mereka. Ye ummat ka zikr ho raha hai ki agar ummat iman par qaim na rahi aur amale saleh baja lane wali na rahi to phir ye vaada utha liya jayega. Ini ada berkenaan dengan umat. Jika umat tidak beriman dan tidak beramal saleh lagi, maka janji ini akan diangkat, akan ditarik kembali. Allah Ta'ala hamein hamesha is wada ko pura karne ki taufik deta chala jaye. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menegakkan wada ini, janji ini, menegakkan janji ini. Waqt ho gaya ab agli class ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.